di sana tuh. Masih basah. Nah, jadi enggak perlu baru. Ya, siapa, Bang? Itu anak aku, sayang. Hah? Masih di situ. Belum. Masih basah. Lah, kok aku nih yang tisu? Matiin aja. Apa yang kipasnya? Ya. Dingin. Dingin. Iya. Gimana cara matiinnya? foreplay dulu enak kan ya. Gimana foreplaynya? Aku siap-siap dulu kondomnya. Iya dah. Gak apa-apa ya, nyalain aja ya lampunya ya. Aku ya belum suka terang-terangan. Kok gitu? Iya, oke. Siap. Masih mau. Di mana? Main dari rumah? Enggak, aku terus main ke rumah, ke rute temen. Di atas, tapi mas jangan neken saya ya. Tiduran deh. Tiduran deh mas ya. Biar aku leluasa geraknya, mas tiduran. Gak apa-apa, cepet keluar juga. Yang penting kan enak. Ya gak sih? Ya gak? Ya. Gak apa-apa, cepet keluar juga yang enak mas. Daripada mas tahan-tahan, sakit kepalanya. Jangan mas ngerasa, ya. Jangan tahan-tahan ya. Gimana? Enggak, rebah aja sini. Maksudnya? Enggak, rebah aja sini. Maksudnya gimana? Enggak ngerti, aku mau main enggak? Ayolah. Lu hijab aja. Rebah aja. Gerah. Nyalain aja. Gerah. Masa? Ya. Mas. Saya gerah. Sama gue sini. Sorry. Apa bedanya sama orang? Kalau gue cepet ya. Kenapa? Kamu udah dibelajut sayang. Harus sekali. Iya, ini bekas memek, enggak mau. So, aku gimana, Mbak? Lanjutnya. Masih aku injep, Pak? Boleh? Ini masih injep ini. Kunting aja. Hah? Kunting aja. Apa? Kunting aja. Nggak mau dikeluarin? Hah? Hah? Lama ini masih. Masa? Iya. Harus relax sebenernya. Masa sih. Oh gitu, yaudah. Ya. Makanya saya tadi bilangin kalau beli dulu. Kamu udah tegang loh. Hah? Udah kencang banget udah. Mungkin enggak? Coba. Ya, coba ya. Kalau aku capek, mending main. Udah gitu? Iya. Mending santai. Udah kenceng ini, udah waktunya keluar. Yuk. Masih di bawah. Di bawah. Oh. Kasurnya enggak enak juga sih buat aku di atas. Ya enggak sih? Yang mana nih? Nah, nih. Yang mana sini, sini, sini, sini. Ya, terserah. Mana kontolnya? Salah, Mas. Hah? Salah. Yang atas bawah? Bawah, tuh. Yang atas? Bawah lah. Terus dong. Terus dong. Enggak, salah. Kurang sini. Oke. Nah, itu. Nah, nah, ya itu. Tolong, awas, awas. Tangannya awas. Sakit. Kayaknya gara-gara kondomnya nih. Gimana wajib kondom sayang? aja. Teman gimana mas? Teman gimana? Teman aja. Banyak tidur sih. Sempet lagi kasusnya. Ini double bed, berarti ada dua orang lagi, satu orang lagi. Tidur aja. Gak dikeluarin. Gak bisa kayaknya. Lagi gak mood. Tadi mood tadi. Gak tau. Kalau dimasukin kan salah, kalau nggak dimasukin enggak. Oke. Iya, harus masukin. Tadi jilat ini enggak? Belum coba. Iya, jangan deh. Enggak. Habis itu sekarang. di luar aja. Mikrofonnya ini. Mas kesimpulan berarti lu sudah setuju dong dengan perjanjian. Kali kita jalan sedikit. Ya. Lebih pikir ya. Apa yang pikir? Oh. Lagi bete ya? Enggak bete, cuma aku di atas, maksudnya aku nggak bisa goyang kan, karena mas bukan mas di atas, maksudnya aku nggak bisa goyang juga. Iya, mak lagi bete, ini udah nikah. Apaan udah nikah? Emang kalau pilihan sih mau udah nikah, Kenapa belum nikah? Iya biar aku kemana-mana. Tetap aja. Susah mas. Gini kayak saya sudah. Kayak gini ya. Terus. Terus maksudnya. Susah mas. Keluarga nggak kayak gitu. Udah mas ngikut aja, nggak usah nanya-nanya kayak gitu mas. Mas ngikut aja keluarga. biasanya tuh mau aku bed hijab nggak pakai kondom biar keluar ya. Capek soalnya, tapi sama aja deh rasanya hijab pak kondom no kondom. Apa sayang? Cuma karena bentar jangan penaksir saya lagi. Enggak apa, penaksir saya lagi mas, penaksir saya lagi. Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa dalam mata saya? Kenapa? Hah? Jadi pertanyaannya tadi naksir. Iya, ternaksir. Ini udah. Kan nyari kan? Bisa nyari. Hah? Habis nanti saya. Apa? Habis nanti saya. Habisnya? Iya. Iya. Kalau nyari terus. Emang langganya bisa? Tadi dikasih-kasih itu masih perlu mas. Kenapa langganan bisa apa? Boleh. Boleh apa? Boleh. Oh, lelah. Aku masuk. Dah. Jangan saya gituin. Nanti mana? Sakit. Jangan di kayak giniin biasa aja. Yuk. Ini mau. Jadi. Hah? Jadi. Apa maksudnya sih? Jadi. Keluarin dong. Jadi kan? Harus keluarin. Ini masih main-main ini. Apanya? Jelas tangan isek ya. Beda. Beda isek sakit ya, enak. Thank you. lah dikasih konturnya pikun, dikasih enak mau. Yang ibu aja punya. Udah durasi juga udah 40 lebih loh, 40 menit lebih loh mas, nggak kerasa loh mas, ini dari jam 5 sekarang udah jam 6. Serius itu sih yuk duluan ya. Mandi. Gila sih. Mandi. Iya. Iya, Pak. Cuci. Mas ini padahal kontornya bagus nak. Tapi enggak ngocrot, heran loh. Kenapa? Banyak pikiran kali Mas kan. Ya. Banyak kerjaan itu. Ada teman ya? Hah? Ada teman. Ya? Ada apa lagi? Boleh, Santi juga, Putri juga kayak aku. Mau? Hah? Ya, cepet cuci dah. Kalau nggak usah cuci, kan nggak cocok juga, mana? Kalo sama nggak aja. Hah? Sama aja. Di mau. Sini? Iya, mau. Taduh, nanti dulu. Di, aku mau ada tamu lagi loh, Mas. Iya. Nggak usah mandi. Lagi sama temanku. Siapa? Terus kemana? Ya ada, turun lagi dulu. Ada nanti jalan lain kan? Tadi yang betul. Mas, parknya buat aku aja lah. Parknya buat aku aja. Satu. Kamu apa sih? Kamu mas bisa keluar nanti. Pasti bisa beli. Cepat dulu. Apa? Kasih ganteng. Apa sih ya? Oh, enggak sama saya. Tapi ya. Banyak mana? Sus. Nanti ada. Serius, enggak bohong. Sini dulu, nanti tak kasih yang lain. Jangan buat, dua micet lagi ya. Apa? Jangan buat, bawa tak kasih lagi ya. Buat arah yang lain yang bagus. Duduk aja tuh. Duduk, sabar. Ada yang bagus ya? Tidak. Malu lah. Namanya bunga. Kalau tidak bunga, ini namanya apa? Sersi. Ada empat bagus. Yang satu dipilih aja. Sama kan? Malu. Kok? Lalu. Masih gini, masih siap-siap ya. Tunggu aja sini dulu. Ya. Kamu kenceng kita. Tunggu aja, Pak.